Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Watabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah kita akan lanjutkan lagi insyaallah pada malam hari ini seperti biasa malam Kamis, yakni pembahasan tentang sharaf yang diambil dari kitab Al-Kafi fi Ilmi Sharfi jilid yang ke-1, ya. Telah sampai kita pada kitab yang kita bahas ini, yakni di halaman 36 insyaallah, yakni tentang masdar. Salah masuk kepada masdar. Dan alhamdulillah itu sudah banyak yang kita bahas, ya, dari bab-bab tentang atau fasal-fasal dari kitab ini, yang mana rujukan atau pembahasan intinya adalah tasriful usul itu, ya. Kalau kita ingat dari tasriful usul di halaman 9, fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il, maf'ilun, maf'ilun, mif'alun, mif'alun, maf'ilun, maf'ilun, mif'alun, fu'ila yuf'alu. Maka tinggal mana lagi yang belum, gitu kan, ya. Kalau fa'ala yaf'ilu, sudah, ya kan. Kemudian fa'ilun, sudah. Maf'ulun, sudah. If'il, sudah. La taf'il, sudah. Ya, kemudian fu'ila dan yuf'alu, sudah. Berarti tinggal sedikit. Tinggal fa'lan, kemudian maf'ilun, kemudian maf'ilun dan mif'alun, ya. Jadi kalau dirunut dari apa tasriful usul, berarti kita tinggal yang fa'lannya. Mengapa kok fa'lan dilewat? Ya karena pembahasan awalnya itu fi'il-fi'il dulu, gitu kan. Jadi fa'ala ini fi'il madi sudah dibahas semua. Yaf'ilu juga sudah dibahas semua. Ya, kemudian bahkan juga yang loncat ke belakang yang fu'ila, karena dia juga termasuk fi'il madi, sudah dibahas. Ya, jadi fa'ala sama fu'ila sudah, yaf'ilu sama yuf'alu sudah. Kemudian apalagi if'il sudah, ya. If'il sudah, yakni fi'il amr sudah. La taf'il sudah, gitu kan. Kemudian masuk kepada isim kemarin adalah dari mulai fa'il. Dibahas tentang fa'il, isim fa'il. Isim fa'il sudah, isim maf'ul sudah. Nah, baru sekarang ini kita akan masuk ke masdar, yaitu urutan ketiga setelah fi'il mudhari. Ini dari tasriful usul urutan yang ketiga, fa'ala yaf'ilu fa'lan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, al-masdar itu dalam bahasa kitanya adalah bermakna kata jadian. Masdar adalah intinya adalah kata benda, kata jadian. Masdar ada lima macam, ada lima kemungkinan. Ada lima macam, yaitu masdar taukid, masdar marroh, kemudian masdar hai'ah, masdar mimi, masdar sina'i. Ya, jadi ada lima macam. Jadi masdar itu ada kemungkinannya lima, gitu ya. Dari kata-kata dari tasriful usul, ya, dari kata fi'il madhi dan fi'il mudhari di awalnya, maka masdar itu ada kemungkinannya bisa menjadi bisa menunjukkan masdar taukid, bisa menunjukkan masdar marroh, bisa menunjukkan masdar hai'ah, bisa menunjukkan masdar mimi dan masdar sina'i. Baik, kita akan masuk pada jenis yang ke-1, yaitu masdar taukid. Masdar taukid, ya, didefinisikan di sini huwa, qala al-muallif, huwa masdarun yuzkaru ta'kidan lil fi'li. Masdar ta'kid atau kata jadian yang menunjukkan penegasan adalah masdar yang disebutkan, yang yuzkar, yang disebutkan ta'kidan sebagai penegasan terhadap suatu pekerjaan. Jadi untuk menegaskan fungsi daripada masdar ta'kid. Dan tetap masdar ini dibentuk dari fi'il mudhari dan fi'il madhi dan fi'il mudhari, fa'ala yaf'ilu fa'lan gitu ya. Contohnya darabatul walada dorban. Darabatul walada dorban. Darabatu al walada dorban. Nah, di sini dalam kata kalimat darabatul walada dorban, maka darabatu adalah fi'il madhi. Ya, darabatu adalah fi'il madhi. Kemudian al-walada adalah maf'ul bih. Kemudian dorban sebagai masdar. Masdar taukid. Taukid. Masdar taukid. Masdar taukidin. Nah, sebagai penegasan dari pekerjaan tersebut. Aku telah memukul anak tersebut. Aku telah memukul anak laki-laki itu dengan betul-betul memukul. Jadi dengan sungguh-sungguh. Dengan sesungguhnya. Aku telah memukul anak tersebut dengan sesungguhnya. Darabatul walada dorban. Ini sebagai ta'kid. Nah, di sini dorban ini kada aja dia dibentuk dari masdar. Ya, masdar dari kata doroba. Doroba yadribu fa'ala yaf'ilu. Doroba yadribu dorban. Ya, jadi di sini masdar di sini atau kata dorban yang merupakan masdar. Dan ciri-ciri masdar itu mansub gitu ya. Ciri-cirinya mansub dalam keadaan fathah. Ini menunjukkan sebagai penegasan. Fahim tu fahman. Contoh yang lainnya adalah fahim tu, aku memahami. Fahim tu fahman. Aku memahami betul-betul dengan pemahaman. Fahim tu fahman. Aku sungguh-sungguh memahami. Aku telah memahaminya dengan sesungguhnya. Fahim tu fahman. Artinya sebagai penegasan. Walaysa lil fi'li tsulatsi waznun khass lil masdari. Disebutkan di sini dan tidak ada untuk fi'il yang tsulatsi wazan yang khusus lil masdar. Tidak ada wazan yang khusus. Jadi wazannya itu beraneka ragam bunyinya. Beraneka ragam wazannya, bisa bermakna ada yang fa'lan, ya. Ada yang fu'lan, ada yang fi'lan, ya, dan sebagainya. Jadi wazannya itu tidak bisa dibentuk satu jenis, tapi berbeda-beda. Wa yu'rafu dzalika birruju'i ilal qawamis. Dan mengetahuinya, untuk bisa mengetahuinya adalah dengan kembali kepada qamus. Kepada mu'jam, ma'ajim. Nah, ini kamus-kamus. Wa kasratil ittila'i wal kiro'ah. Untuk merujuknya selain dengan komus, yang kedua banyak membaca. Dan banyak menilai, melihat. Banyak melihat, menelaah, ittila', menengok atau menelaah, wal kiro'ah. Ya, itu masdar ta'kid. Jadi masdar yang dibentuk sebagai penegasan dalam suatu pekerjaan. Darabatul walada dorban. Jalastu alal bilati julusan gitu ya. Jadi betul-betul biasanya diambil dari masdar ta'kid ini diambil dari kata kerja yang disebutkan sebelumnya. Darabatul walada dorban. Nah, kata dorban di sini masdar diambil dari fi'il yang mana? Diambil dari doroba. Ya, dor itu darabatul walada dorban. Betul-betul aku memukul. Fahimtu fahman. Kata fahman itu diambil dari kata kerja fahimtu. Ya, gitu ya. Jadi biasanya sejenis, biasanya diambil dari kata kerja yang sebelumnya. Minha diantara masdar-masdar yang ada di situ, nasoro nasron. Artinya apa? Pertolongan. Ya. Kemudian alima ilman. Ya, ini ilmu, mengetahui. Ajiba ajaban. Heran atau ta'jub. Ya. Kataba kitaban. ya, menulis hasuna husnan, yakni baik, ya, hasuna husnan. Halaka halakan, ini kebinasaan, kehancuran. Dakhala dukhulan, masuk. Syakara syukron, ya, syukur atau berterima kasih. Kaburo kibaron, ini besar. Nah, wazan-wazan di sini beda-beda ya, ada yang fa'lan, ada yang fi'lan, ada yang fa'alan, ada yang fi'alan, ada yang fu'lan, ada yang halakan atau fa'alan, fu'ulan, fu'lan, fi'alan, ya. Nah, ini jadi berbeda-beda. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, tasrifuhu, tasrifnya itu seperti biasa, seperti dalam yakni tasrif yang sebelumnya, ya, nasron contohnya, nasron nasraini, kemudian nasratin, dorban dorbaini dorbatin. Mengapa dibaca dengan nasraini dan nasratin? Karena dia mansub, ya, masdar itu dalam keadaan mansub, hampir semuanya dalam keadaan mansub, jadi dalam keadaan fathah itu, ya, nasob, dalam keadaan nasob, begitu. Al-masdar al-muttasil bi dhamirin. Di sini akan kita masukin fasal berikutnya adalah masdar juga bisa bersambung dengan dhamir. Bisa bersambung dengan dhamir. Ya gitu ya. Contohnya di sini nasruhu, kita baca bersama-sama. Nasruhu nasruhuma nasruhum. Ya, nasruha nasruhuma nasruhunna. Ya, nasruka nasrukuma nasrukum. Ya, nasruki nasrukuma nasrukunna. Nasruki nasri nasruna. Ya. Baik. Walaupun sebenarnya dalam prakteknya bahwasanya masdar yang bersambung dengan domir itu, ya, dalam artian tidak seperti dalam kalimat semacam ini, ya, dorabtul walada dorban. Kalau sudah bersambung dengan domir yang berupa yang akhirnya menjadi mudof wa mudofun ilaih, maka tentu berbeda dengan yang dalam kalimat semacam ini, ya, tidak menunjukkan kesungguhan dalam artian ta'kid gitu ya. Ini dari bentuk yang lain bahwasanya masdar bersambung dengan domir, maka dia sudah lain keadaannya. Tidak seperti ini lagi. Tidak seperti menunjukkan ta'ki, dan karena pembacaannya itu sudah bukan mansub. Kalau yang masdar yang semacam ini, dia biasanya mufrad. Tidak bersambung sama domir. Gitu. Baik. Masdar yang berikutnya, ya, jadi ini masdar ta'kid itu demikian. Kurang lebih gambarannya ya. Untuk menegaskan suatu pekerjaan. Masdar yang berikutnya yaitu masdar marrah. Apa maksudnya marrah? Huwa masdarun yadullu ala wuqu'il hadas marratan wahidatan. Dari sisi bahasa, marrah itu adalah maksudnya berapa kali gitu. Masdarul marrah ini masdar yang menunjukkan beberapa kali, marrah. Yani perbuatan beberapa kali. Huwa masdar, dia adalah merupakan kata jadian, yadullu ala, yang menunjukkan atas wuqu'il hadas, terjadinya suatu peristiwa, marrotan wahidatan, satu kali, ya, marrotan wahidatan itu satu kali, ya, dan walaupun dalam beberapa keadaan itu bisa bermakna, bisa terjadi tidak hanya satu kali tapi bisa berkali-kali, ya, bisa berkali-kali, marrot, ya, ini berkali-kali, jadi marrot itu maksudnya menunjukkan beberapa kali. Contoh, dorabtu dorbatan, dorabtu dorbatan. Nah, ini dorabtu dorbatan. Kalau di sini dorbat, di sini dorbatan. Ya. Jadi wazannya itu seringnya ada ta' marbutahnya, fa'latan, ya. Dorabtu dorbatan. Aku memukul dengan satu kali pukulan. Dengan satu kali pukulan. Nah, di sini disebutkan wa yusahu min ats-tsulatsiyyi ala wazni fa'latan. Jadi kalau khusus yang marrah wazannya fa'latan. Fa'latan. Ini wazan khususnya. Kalau untuk yang apa namanya? Marrah, masdar marrah, masdar marrah, wazannya fa'latan. Khusus ini, jadi cuma satu. Contohnya darabtu darbatan. Aku memukul dengan satu kali pukulan. Nadartu nadratan. Aku melihat dengan sekali lihatan, sekali pandangan. Nadartu nadratan. Nadartu nadratan. Aku melihat dengan satu kali penglihatan. Nah, ini wazannya dia masdar dan menunjukkan marrah, menunjukkan pengulangan pekerjaan, ya. Kemudian contoh yang lainnya adalah raka'a raka'atan. Raka'a raka'atan. Kemudian raka'a ini rukuk, ya, rukuk. Kemudian sajada sajadatan. Sujud, ya, sekali sujud. Akala aklatan. Yani sesuapan atau satu kali makan. Masaha mashatan. Satu kali pengusapan. Kalau akala ini makan, kalau masaha mashatan ini makan. Apa mengusap. Ini jenisnya namanya masdar marrah. Kalau masdar yang tadi taukid, dia masdarnya banyak. Masdarnya berbeda-beda, tapi kalau masdar marrah satu, fa'latan. Ya. Dan nunjukkan marrah wahidah, satu kali saja. Tasrifnya karena dia berwazan fa'latan, maka dorbatan, dorbataini, dorbatin. Dorbatan, dorbataini, dorbatin. Sajadatan, sajadataini, sajadatin. Nah, kalau misalkan rokaat, rokaatan, masdarnya, tasrifnya gimana? Jadi tasrifnya cuma tiga, ya, satu kata itu ada tiga saja. Rokaatan. Iya, rokaatan, rokaataini, rokaatin. Ya, rokaatan. Kalau misalkan dia apa namanya, bisa ditasrif otomatis minimal satu kali, gitu ya. Misalkan sholat itu. Misalkan gitu ya, sholat itu aku sholat, sholat itu zuhro misalnya, aku sholat zuhur, zuhro, sholat itu zuhro arba'a berapa? Arba'a roka'at, ini arba'a roka'at. Aku telah sholat zuhur 4 roka'at, sholat itu zuhro arba'a roka'at. Jadi roka'a, kalau misalkan kata roka'a itu ditasrif, maka roka'atan, roka'atan, ya, roka'atan, itu juga roka'atan, ya, roka'atan, kemudian roka'ataini, roka'ataini, kemudian roka'at. Raka'atin. Raka'atan, raka'ataini, raka'at. Jadi lebih cocok pada bunyi, ya, raka'at. Bukan raka'at, tapi raka'at. Raka'at, raka'at, raka'at, raka'atan, raka'atan, raka'atan. Arba'a raka'at. Raka'atan, raka'atan, raka'atan, raka'ataini, raka'ataini, raka'ataini, raka'at. Nampaknya ada perbedaan di sini. Di sini saya syukur. Baik. Arba'a raka'at. Kemudian kalau misalkan ini. Nadrotan gimana? Nadrotan. Nadrotan ini nadrotan. Nadrotan. Nadrotan. Nadrotan. Nadrotan ini nadrotin. Ya. Kalau misalkan mashatan gimana? Iya, mashatan, mashataini, mashatin. Nah, ini apa namanya, masdar marrah, ya. Masdar marrah. Jadi wazannya hanya satu, ini fa'latan. Masdar yang berikutnya masdarul hay'ah. Masdarul hay'ah kalau dari sisi terjemahan, hay'ah itu artinya bentuk. bentuk ya model. Huwa masdarun ala wazni fi'latan. Nah, beda lagi di sini. Kalau tadi fa'latan sekarang wazannya fi'latan. Ini berarti khusus bentuknya ini masdar hai'ah. Masdar hai'ah adalah masdar yang berwazan yang berdasarkan wazan yang sesuai atau yang berdasarkan wazan fi'latan. Apa fungsinya? Lil isyarati ila hai'atil fi'li. Untuk menunjukkan kepada bentuk dari pekerjaan tersebut. Ya, untuk menunjukkan kepada bentuk terhadap pekerjaan tersebut. Mislu, contohnya jilsatan. Jilsatan artinya duduknya, bagaimana duduknya? Ya, zibhatan, yaitu sembelihannya. Kitlatan, yaitu pembunuhannya, gitu ya. Mitatan. Mata mitatan jahiliyah, gitu ya. Ya ini apa meninggalnya atau matinya? Ada dalam keterangan mata mitatan jahiliyah, gitu ya. Barang siapa yang apa gitu, maka dia mati dalam keadaan mati seperti mati jahiliyah. Nah itu. Jadi itu tentang model, ya. Jilsatan, zibhatan, kitlatan, mitatan, itu maksudnya masdar yang menunjukkan kepada model atau bentuk dari pekerjaan tersebut. Ya. Kemudian tasrifuhu fi'latan fi'lataini fi'latin. Kalau misalkan jilsatan berarti gimana? Jilsatan, jilsataini, jilsatin. Kalau zibhatan zibhatan kemudian zibhataini zibhatin, iya. Kemudian kalau kitlatan kitlataini kitlatin. Mitatan mitataini. Kemudian mitatin. Ya. Seperti kata apa contoh zibha. Itu ada dalam beberapa hadis seperti dalam Arba'in Nawawi. Apa bunyi hadisnya itu? Atau kitlah gitu ya. Fa'asil kitlah. Maka baguskanlah cara membunuhnya. Idza qataltum fa'asil kitlah. Jika kalian membunuh atau menyembeli, fa'asil zibha. Idza dzabhtum, kalau kalian menyembeli dalam Arba'in Nawawi itu, kalau kalian ingin menyembeli binatang, fa'asil zibha. Maka baguskan cara penyembelihannya. Wa idza qataltum fa'asil kitlah. Kalau ingin membunuh, baguskan dengan cara membunuhnya, yaitu dengan misalkan menajamkan pisau dan terusnya, ya itu dalam tata cara menyembelih hewan kurban itu. Jadi dan masalah hai'ah yang berwazan fi'lah itu tidak mesti dari fi'il yang sebelumnya, ya seperti tadi fa'asinul qitlah, fa'asinul dhibhah, baguskan dalam cara menyembelihnya, baguskan dalam cara membunuhnya, itu berbeda fi'il yang sebelumnya. Kalau yang kayak tadi masdar taukid diambil dari fi'il madinya atau fi'il yang sebelumnya. Kalau masdar hai'ah, masdar yang maksudnya ini marroh, ya itu juga diambil dari fi'il yang sebelumnya. Tapi kalau masdar hai'ah, maka dia hanya berwazan fi'lah saja. Dan kata-katanya itu biasanya zibhah, kitlah, mitatah, jilsah. Ya, gitu ya. Berikutnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, masdar mim. Masdar mim kalau dari sisi bahasa atau dari sisi terjemahnya, masdar mim yaitu masdar yang diawali dengan kata mim, dengan huruf mim maksudnya. Masdarnya itu sebenarnya sudah ada fa'lan tapi ditambah dengan mim. Mirip seperti isim makan, isim zaman. Mirip ya bunyinya. Di sini kalau al-muallif dijelaskan oleh penulisnya, huwa makana mabdu'in bimim fahuwa ala wazni maf'alun. Nah ini maf'alunnya adalah mirip seperti isim zaman dan isim makan. Huwa yaitu makana mabdu'in mabdu'an bimim yaitu apa yang berasal atau apa yang dimulai, yaitu apa saja yang dimulai dengan huruf mim dari masdarnya tersebut, maka dia wazannya maf'alun. Fi'lan misalkan. Asalnya dia adalah fa'lan misalkan. Kemudian ditambahkan dengan mim jadi maf'alun. Contoh. maqsadun. Kemudian manzorun. Maqsadun itu masdarnya asalnya dari mana? Qasdun. Ya, qasdun. Asalnya adalah qasdun. Qasad, jadi tujuan. Kemudian ditambahkan mim sebelumnya jadi akhirnya jadi maqsad. Wazannya maf'al saja. Wazannya adalah maf'alun. Biasanya dalam kita tasrif fa'ala yaf'ilu, misalkan fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, fa'lan wa maf'alan, begitu. Di beberapa kitab kitab tasrif itu masdar mimnya beriringan sama masdar yang pertama. Biasanya begitu. Biasanya dia tempatnya di sebelah dengan masdar yang pertama yang tanpa mim, kemudian nanti setelah itu ada masdar yang pakai mim. Begitu. Misalnya fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan, gitu. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan. Kemudian fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan lagi. Jadi wazannya sama, maf'alan maf'alan. Wazannya maf'alan maf'alan semua gitu. Ini biasanya tertulis seperti itu. Masdar mim sering ditulis di sebelahnya masdar yang biasa tanpa mim dan dia bunyinya maf'alan semua. Dia bunyinya maf'alan semua. Contoh di sini yaitu maqsadun, yakni tujuan. Harusnya maqsadan, ya, manzoron. Wa qad yaji'u bi ziyadati ta'in fi akhirih. Kadang-kadang dia datang dengan tambahan ta di akhirnya. Kadang-kadang ada tambahan ta di akhirnya. Ini ta apa maksudnya? Ta marbutoh. Contohnya mas'alatan. Mas'alatan, mafsadatan, maslahatun, makromatun atau maslahatan makromatan. Ya. Jadi kalau misalkan mas'alah, sa'ala yas'alu su'alan wa mas'alatan gitu. Kadang-kadang ada tambahan ta marbutoh. Karena seringnya atau karena masyhurnya. Jadi kalau misalkan di tasrif sa'ala yas'alu su'alan wa mas'alatan, ya. Kemudian sa'ilun mas'ulun is'al la tas'al mas'alun mas'alun mis'alun su'ila yus'alu. Kalau mafsadatan yaitu berarti apa? Fasada yafsadu. Fasadan wa mafsadatan. Fasidun mafsudun ufsud. Ya. La tafsud mafsadun mafsadun mifsadun fusida yufsadu. Maslahatun dari apa berarti? Saluha yasluhu sulhan wa maslahatan. Salihun masluhun usluh la tasluh maslahun maslahun mislahun suliha yuslahu. Makromatun atau makromatan berarti apa dari? Karuma. Karuma yakrumu hiroman wa makromatan. Karimun atau karimun makrumun ukrum la takrum makromun makromun mikromun kurima yukromu. Tasrif dari masdar mim ini adalah di sini mas'alatun mas'alatani masailu. Ya. Atau mas'alatan mas'alataini masailu. Jadi kalau misalkan mafsadatun apa? Mafsadatun mafsadatani mafasid. Ya, mafasid. Maslahatun maslahatani masalih. Masalihu. Wazannya masalihu. Mafa'ilu. Makromatun makromatani makarimu. Makarim. Iya. Makarimul akhlak. Taib ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Cukup insyaAllah. Jadi tinggal satu lagi insyaAllah. Nanti kita lanjutkan lagi. Karena ini sudah mulai sifatnya adalah bukan banyak praktek sih di sini. Ya, jadi sudah mulai membaca saja. Jadi mengulas begitu. Yang penting setelah kita memahami tasriful usul fa'ala ya dalam halaman yang ke-9 itu tasriful usul. Nanti antum akan temukan khulasahnya itu di halaman 42, itu khulasah di situ. Inti dari kesimpulan dari jilid 1 itu di halaman 42 itu. Khulasah bina'i al-afali wal asma. Kesimpulan bangunan fi'il-fi'il dan isim-isim. Atau tasriful usul minasulasi al-mujarrad. Ya. Jadi itu isimnya. Intinya kita kuasa itu. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilul maf'ulun. If'al la taf'il. If'il la taf'il maf'ilul maf'ilun. Mif'alul fu'ilau yuf'alu. Dulu pernah ana sampaikan kalau untuk merumus, menghafalkan rumus ini. Itu seperti kata bahasa Indonesia apa tuh? Dulu ada yang ingat gak? Ana ingatnya dulu kalau salah. Batu kali mana bisa bikin buku. Betul gak itu? Untuk bisa ingatkan gitu. Ingat. Wazan yang satu kan fa'ala yaf'ilu. Itu batu kali apa bata kali gitu kan lupa. Nanti fa'ala yaf'ulu lupa makanya kalau untuk mengingatnya itu dengan batu kali. Batu kali mana bisa bikin buku gitu ya. Kalau batu kali kalau fa'ala yaf'ilu ya. Nah itu, kayaknya bukan batu kali mana bisa bikin buku, ada yang lain kayaknya. Anda lupa ini, pernah Anda sampaikan dulu di sana itu supaya mengingatkan wazan. Wazan dari fa'ala yaf'ilu, kemudian yang kedua fa'ala yaf'ulu. Kalau batu kali mana bisa bikin buku itu berarti pertamanya bukan fa'ala yaf'ilu, tapi fa'ala yaf'ulu harusnya. Karena itu batu ya, fa'ala yaf'ulu kan batu. Kemudian mana yaitu fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Kemudian kalinya fa'ala yaf'ilu dibalik gitu ya. Pada hakikatnya sebenarnya dirubah sana sini enggak masalah, cuman di sini hanya memudahkan dari sisi buku ini adalah memudahkan supaya yang sama yang mana gitu. Kalau di buku ini adalah fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu. Kemudian fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Itu harus dikuasai atau diingat-ingat gitu ya. Diingat-ingat. Jadi sebenarnya tinggal sedikit lagi. Yang kita bahas itu adalah tentang masdar. Kemudian isim zaman. Isim makan. Dan terakhir nanti isim alat. Terakhir itu nanti isim alat. Kalau sudah ini. Nanti baru pindah ke kitab yang lain. Insya Allah. Kalau. Artinya. Kesempatannya itu masih lanjut ya. Mungkin itu dulu. Malam ini insya Allah kita. Bahasan kita tentang sharaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.